Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Ahad 7 Rabiul Tsani 1442 Hijriah atau tanggal 22 November 2020. Usai sudah acara mulia peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul pertama almarhum Abuya Kiai Haji Muhammad Nasihin Amin yang terlaksana seperti tahun-tahun sebelumnya di dalam area Pondok Pesantren Al-Kausar Cilimus Kuningan. Pelanjut estafet dakwah kemajuan Pondok Pesantren Al-Kausar dalam hal ini disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fauzan LC perihal kesuksesan dan usainya acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ba'du. Alhamdulillah, acara Maulid di Al-Kausar pada tanggal 22 November 2020 ini berjalan lancar. Alhamdulillah kami dapat arahan dari bupati, dari Polres, dari Dandim. Semuanya alhamdulillah telah membantu dan alhamdulillah terlaksana dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi untuk acara ini. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang berlimpah ganda dan juga semoga mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan, tingkatkan ukhuwah dengan barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.